ono gelas. Urut tenenge kok iki ono gelas mung urut. Ndak sampe tak pindah bolono rong-rong. Ya aman, kene kok nek nganti mlebu ki lho. Wah, mlebu ngene sih ndak bubar. Urut kuwi. Dibiak-biak ngene. Wah, tuwong-tuwong. Iya. Mulane kuwi diamanke. Nggih. Nggo, Pak. Niki, Pak. Sampeyan mesti nek mlebu ngene sing nek kene-kene ora apa sing wetan dhewe kuwi lho. Wetan ngendi? Kidul. Ono iki ndi? Kidul. Wah, kidul dhewe. Iya. Iya. Ruko modelasine ori saiki suarane nek ngetoprak mesti apik ya lho. Iya, tenan. Dadi bangsa oral mesti wae. Wah, si. Top mesti apa suarane iki wis pas nek nggo toprakan. Ya yo nek carane kene Anjasmara jur aku damar lan apa ngono kuwi pas. Kowe arite. Masa aku mek ngeceng ngene iki. Lah wong kaya ngono kok damar wulan ora. Lah percaya, sah kowe nek tak timbali ini lagi diajeng terus gue lagi masukan inji kalau nonton pengendi kau yang ada aku kang mas ngono ya neng suaramu sing cilik kaya diajeng orisa dalam kang mas iya jawaban apa kang mas dari kula iya tenang lah besar aku ya kenapa kemarin gue tidak digambangan coba aku damar ulat iya coba diajeng orisa diajeng ngono wae kok mas ngopo wah iki perawan apa tukang blandong kowe lha kok ngono kok awake ngomong rasa digawe-gawe ngono kuwi lho golek ketupe ngono diajeng orisa kuwi mas kuwi wah ngono kuwi total padha apa iya apik tenan yakin sumpah ya ya mah lali tur bujangek ngapunten namung sang agem WA niki nonton bareng saking Nunukan Kalimantan Utara. Oh iya matur sembah nuwun mak. Nunukan gak nunggu sapa. Nunukan iki desa kota kok ya Nunukan. Oh wilayah kono. Ayo ngerti kuwi nunuke sapa tekan kono-kono kuwi lho. Lah. Mae, iya Mbak Arisa. Thank you. Salim karo Mas Rio. Wis didueti kok le joget. Nah. Awas ra mung. Nggih, sami-sami. Biasane anggere Salim nek anggo cinten kok purut. Ora aku bae. Mbak sapa jenenge? Mbak Orisa. Orisa. Urung dhewe bojo. Piye? Urung dhewe bojo. Nek urung arep ngopo kowe? Ora mek genahke wae. Mbok kowe iki eling anakmu nang mati benyinyih kok. Mati benyinyih niku napa penyakitan? Ambon niku anake niku. Iya. Ngarep mau anake anakku ora kupen. Ya ora kok ya ning benyinyih. Ya ngono ya Mak. Heeh. Wah iki nek ora diurut kalon-alon iso ana sing ora kebagian kok. Iya. Ya diurut kalon-alon nek duruke cepet-cepet niku piye? Ora penak. Ya Bapak Haji Spaimo. Ya. Dari kelompok Pok Giat, Bapak Sudarmaji, Pak Cak Marlis. Oh ya, nyuwun apa? Nyuwun lagu Bajing Loncat. Ya, wah, matur sembah nuwun wis kepareng. Ngopo kok? Ora sing nutuk mate. Arep arep yoga. Oh kuwi ngefan karo penyaron. Ya wis ben bocah iki nek. Cek menah sing dikutuk sirah sik nyaron le. Kok malah cari elek lho. Dadi suarane iki Mak Yung. Ora teng ning Yung ya. Iya. Matur sembah nuwun ya. Ya, Mbak. Anu, Ayu. Iya. Mbak Ayu. Pak Haji nyuwun Mbak Ayu. Iya. Monggo Pak Haji Paimo no. Iya. Diaturake. Hmm. Isin dlitir wae pamundutan. Iya. Saking Purworejo. Oh iya. Matur sembah nuwun. Mm. Kades Desa Soko Mbagelen Purworejo, Pak Ruswandi. Yo mresani streaming, yo salam yo Mak. Yo matur sembah nuwun, yo. Yo yo. Cara Sunda, yo. Rada tengah mriki. Tengah mriki. Ora nek jero ngene, Mak. Pak Ajinya di depan. Pak Ajinya. Pak Ajinya. Iki wis mari ora popo. Kagak ape-ape itu Pak Ajinya yang di depan itu. Iya. Iki di ayo iki wetira sampean iki lho, Mas. Oh aku wis wis ora liyan. Wis dinak no, tenang matimu. Kon disontek. Kok disontek? Kok disontek? Iki penyakit rabies kok ya. Ora nek rabies wis ora aku. Nek meteng mbuh. Ya, mangga Mbak Ayu. Gunung. Ya. Artinya apa Mak? Wih madang yang tengah dalang ketunjang. Iya. Kicik di tengah gua kok buruk kiri neng tengah gua. Dunung na ula pundung tu disungkrulan sungkan tak. Kok dhewe sing arep